Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini masih kita diberikan sekian kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas seputar masalah aqidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas di antara jenis-jenis syirik kecil. Dan jenis yang terakhir kita sebutkan di antara jenis-jenis syirik kecil adalah iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Keinginan seorang insan, seorang manusia dengan amalan ibadahnya kepada dunia. Jadi dia melakukan sekian banyak amalan dari amalan-amalan ibadah, tujuannya adalah agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ini telah kita sebutkan, keinginan seorang tatkala dia melakukan ibadah untuk mengharapkan balasan dunia itu terikat atau terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala yang telah kita bacakan dalam surat Al-Isra ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan untuk disegerahkan balasan dari ibadah yang dia kerjakan di dunia, maka kami akan segerahkan balasan tersebut untuknya di dunia. Manasya uliman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini pada pertemuan sebelumnya, tatkala seorang melakukan berbagai macam ibadah niatnya hanya agar dia mendapatkan balasan di dunia, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sesuai dengan permintaannya. Atau kemungkinan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengabulkannya ya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Karena betapa banyak manusia yang melakukan amalan-amalan ibadah seperti sedekah misalnya, tujuannya agar dagangannya laris, bisnisnya lancar, usahanya lancar. Ya, dengan dia rajin berinfak, bersedekah. Akan tetapi ada pula yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan tujuannya. Ya, tidak pula Allah Subhanahu wa taala yang memperlancar usahanya. Karena itu semua terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana banyak pula ya orang yang berniat sedekah agar usahanya lancar, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya tatkala seorang melakukan ibadah niatnya dunia, ini terkait dengan kehendak Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan, bisa jadi pula tidak. Ya, maka oleh sebab itu alangkah ruginya bagi seorang yang beribadah niatnya hanya dunia. Ya, belum tentu dia dapatkan. Ya, belum tentu dia dapatkan. Berbeda dengan seorang yang tatkala beribadah niatnya semata-mata akhirat, semata-mata surga Allah, semata-mata wajah Allah, semata-mata ganjaran di akhirat, maka orang yang seperti ini pasti sampai balasannya. Naam, pasti dia dapatkan nanti di akhirat. Adapun di dunia, ya terkadang pula Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih. Ya, dia semata-mata niat akhirat, ternyata di dunia pula walaupun dia tidak meniatkannya, Allah juga kasih. Dan ini kata sebagian para ulama adalah busra lil mukminin. Kabar gembira bagi muslim tersebut. Ya, di dunia dia dikasih, pak insyaallah di akhirat nanti lebih besar lagi. Pasti dia dikasih. Jadi sangat beruntung, ya. Sangat besar bagi seorang yang tatkala beribadah niatnya semata-mata akhirat. Ya, maka oleh sebab itu sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau kita ingin melakukan sebuah amalan, ya tinggal kita lihat. Kalau amalan itu terkait dengan akhirat, maka yang pertama kali yang wajib ada pada diri kita adalah keikhlasan. Ya, tatkala mengamalkannya. Ya, murni kita melakukan kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, membayar zakat, naik haji atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, berinfak, bersedekah, bukan pengen dibalas di dunia, ya, bukan pengen agar harta kita ditambah, tidak demikian. Ya, tetapi keinginan kita, ya, tujuan kita semata-mata akhirat. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita sebutkan beberapa contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang ayat yang telah disebutkan, yaitu bentuk-bentuk contoh-contoh seorang manusia beramal amalan ibadah zahirnya tapi niatnya adalah dunia. Di antara contoh-contoh yang disebutkan, ya, yang telah kita sebutkan adalah seorang mengamalkan amalan ibadah, ya, kemudian tujuannya adalah bukan mengharapkan akhirat, bukan mengharapkan surga, tapi tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hartanya, ya, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala mengembangkan hartanya atau menjaga, ya, istri dan anaknya, atau tujuannya adalah agar nikmat yang ada pada dirinya terus menerus ada. Ya, dia tidak menginginkan akhirat, ya, dia menginginkan balasan di dunia. Ya, maka ini adalah salah satu bentuk contoh seseorang beramal amalan akhirat tujuannya adalah dunia. Kemudian contoh yang kedua atau bentuk yang kedua dari contoh-contoh seorang beramal amalan akhirat tujuannya adalah dunia, yaitu wa huwa akbaru minal awwali wa akhwafu. Jenis yang kedua ini adalah lebih besar dari yang pertama dan lebih mengkhawatirkan. Ya. Apa itu? Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahidun fil ayati annaha unzilat fihi, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah tentang ayat tersebut, ya, dari sebab turunnya. Wa huwa ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas la talaba thawabil akhirah, yaitu tatkala seorang beramal amalan saleh, beramal amalan ibadah, niatnya adalah riya'an nas, agar dipuji manusia. Ya, dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Ini lebih parah daripada yang ya pertama. Ya, murni niatnya bukan pengen ya usahanya lancar, bukan. Ya, bukan pengen ya hartanya bertambah, usahanya semakin berkembang, tidak. Niatnya murni riya, agar orang menyanjung-nyanjung dia, memuji-muji dia. Ya, maka keadaan seperti ini lebih parah daripada keadaan yang pertama yang telah kita sebutkan. Dan ini pula termasuk dari jenis seorang beramal amalan akhirat tujuannya adalah dunia. Kemudian contoh yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari seorang yang beramal amalan akhirat akan tetapi niatnya adalah dunia, ayya'mala a'malan salihatan yaqsudu biha malan, ya mithlu ayahujja limalin ya'khuduhu la lillah. Contoh yang ketiga adalah seseorang beramal amalan soleh, beramal amalan ibadah. Yaqsudu biha malan, yang dia niatkan dari beramal amalan ibadah tersebut adalah harta, mirip dengan yang pertama. Ya. Seperti seorang melakukan haji. Tujuannya adalah ya untuk mendapatkan harta yang dia ya inginkan, yang dia upayakan, yang dia usahakan, bukan karena Allah. Ini pula termasuk ya seorang beramal amalan akhirat tujuannya adalah dunia. Dan banyak yang seperti ini. Ya, bahkan lebih parah. Ya, ada orang yang melakukan haji ya tujuannya agar nanti di Indonesia dipanggil Pak Haji. Ya, sehingga dengan gelar itu mempermudah jalan, mempermudah wasilah bagi dia untuk ya memperluas usahanya, ya mempengaruhi manusia, bahkan digunakan untuk nyalek, ya jadi politisi, ya calon legislatif atau seterusnya. Ya sengaja dia haji dulu biar di nanti terpampang, ya di spanduk-spanduk haji fulan, ya pilih nomor satu misalnya. Tujuannya adalah dunia, ya bukan akhirat. Au yuhajiru lidunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha, atau tujuannya seperti seorang yang melakukan hijrah, melakukan ya hijrah. Yang dimaksud dengan hijrah adalah secara bahasa maknanya at-tarku, meninggalkan. Dan secara istilah ini adalah berpindah dari negeri yang tidak baik, apakah itu negeri kesyirikan, ya menuju ke negeri Islam, ataukah dari negeri yang di situ banyak kemaksiatan menuju ke negeri yang di situ ya penuh dengan ya sunnah, ya diajarkan syariat-syariat Islam. Ini diantara bentuk-bentuk hijrah. Ya, ada seorang yang berhijrah. Hijrah ini termasuk amalan ibadah. Ya, dan hukumnya itu berbeda-beda. Ya, ada kadarnya wajib, ada kadarnya mustahab. Ya, terkadang seorang wajib berhijrah dari tempatnya. Harus meninggalkan tempatnya. Ya. Kalau misalnya tempat yang ia tinggali itu adalah negeri kafir atau negeri orang-orang musyrik, ya atau negeri yang penuh dengan kemaksiatan, maka demi menyelamatkan dirinya dan agamanya, maka dia wajib ya berpindah dari situ menuju negeri yang lebih baik, ya negeri Islam, apakah negeri yang di situ ditegakkan syariat Islam atau diamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kalau misalnya tempat tinggal yang ia tinggali ya itu merusak dia, membahayakan dirinya, dan dia tidak bisa ya mengkonternya, ya maka wajib dalam keadaan seperti ini. Kadang pula hukumnya menjadi mustahab, Itu bagi seorang yang mampu menegakkan agamanya, bahkan bisa berdakwah. Dia tinggal di negeri kafir, dia di Amerika misalnya, atau di Australia, jadi negeri-negeri kafir. Akan tetapi dia bisa menegakkan agamanya, ya, bahkan mungkin dia bisa berdakwah. Maka yang paling afdol kalau sampai dia bisa berdakwah, lebih baik dia tinggal di sana. Ya, tujuannya adalah untuk ya mendakwahkan Islam. Ya, untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi hukumnya itu menjadi lebih ringan. Nah. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berhijrah, ya, ini sebuah amalan ibadah. Itu karena dunia yang ingin dia dapatkan. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin tempat itu lebih hijau. Ya, lebih menjanjikan dari sisi ekonomi. Lebih menjanjikan dari sisi bisnisnya. Ya, lebih menguntungkan. Lebih menggiurkan. Maka amalan hijrahnya itu tidak diterima, tidak dinilai ibadah. Berpindahnya dia dari tempat dia ke negeri yang ia ingin datangi, ya, itu tidak dinilai ibadah, ya, karena niatnya bukan untuk agama, tapi niatnya adalah untuk dunia. Ya, padahal hijrah itu adalah termasuk amalan soleh. Atau dia berhijrah karena wanita yang ia ingin nikahi, ya, sengaja dia pergi ke sebuah tempat, ya, mendatangi tempat itu, pindah. Ya, menetap di sana. Ya, tujuannya adalah untuk ya menikahi seorang wanita. Maka perpindahan dia, hijrahnya dia dari tempat dia ya menuju tempat wanita yang ia ingin nikahi itu tidak ternilai ibadah. Ya, karena niatnya bukan ibadah. Ya, tapi niatnya adalah dunia. Ya. Au yujahidu li ajli al-maghanim. Atau dia berjihad tujuannya adalah untuk mendapatkan ghanimah, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jihad berjuang di jalan Allah, ya. Dan jihad dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian, al-jihadu jihadan. Naam, yang pertama adalah jihad bisif, ya, jihad dengan pedang, mengangkat senjata. Ya. Yang kedua adalah al-jihadu bil hujjah wal bayan. Ya, jihad dengan hujjah. Ya, dengan penjelasan-penjelasan. Ya, meluruskan na'am manusia, ya, mendakwahi manusia, membantah ya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ini termasuk jihad. Dan sebagian para ulama menyebutkan untuk saat ini, ya, untuk saat ini jihad yang paling afdol adalah jihad yang kedua. Jihad bil hujjah wal bayan. Yaitu dengan seorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu termasuk jihad. Ya. Untuk ya dia mempersiapkan dirinya, ya. Nah, untuk memerangi kejahilan yang ada pada dirinya dan juga untuk memerangi kejahilan yang ada pada orang lain, apakah itu keluarganya, karib kerabatnya, teman-temannya dan yang lainnya dari kalangan manusia. Nah, ada jenis jihad yang pertama yang telah kita sebutkan, yang disebutkan di sini, yaitu jihad dengan pedang. Ya. Nah, kalau misalnya jihad tersebut jihad yang syar'i, ya, maka dia ya termasuk ibadah. Hanya saja kalau niatnya adalah untuk mendapatkan ghanimah, ya, maka perginya dia berperang, ya, mengangkat senjata, ya, itu tidak ternilai ibadah karena sudah niatan hatinya pengen mendapatkan ghanimah atau pengen mendapatkan budak-budak, ya. Maka yang seperti ini tidaklah ditulis sebagai amalan ibadah. Faqad dzukira hadzan naw'u aidan fi tafsiril ayah. Maka sungguh telah disebutkan jenis ini pula pada penafsiran ayat tersebut. Kemudian wa kama yata'allamu ar-rajulu li ajli madarasati ahlihi aw maksabihim aw ri'asatihim. Nah, sebagaimana pula seorang yang belajar tujuannya adalah agar menjadi guru di sekolahan keluarganya. Ya, mungkin keluarganya punya sekolahan atau pondok. Tujuannya agar menjadi guru, menjadi ustaz. Ya, maka ini tujuan tercelah. Ya, kita mondok, ya, kita menuntut ilmu, ya, hendaklah buang jauh-jauh. Naam. Ya, keinginan kita untuk menjadi seorang ustaz, agar dipanggil seorang ustaz. Ya. Ini termasuk ya niatan-niatan dunia. Ya, tujuan kita mondok kalau betul-betul ikhlas, ada tanda-tandanya yang disebutkan oleh para ulama. Seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, ada ciri-cirinya, ada korinahnya. Ya. Di antara ciri yang disebutkan oleh para ulama, kalau dia niatannya ya mengharapkan surga. Ya, mengharapkan akhirat. Kemudian tanda berikutnya, kalau dia niatnya ketika menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Ini termasuk pula ya dikategorikan oleh para ulama niat yang ikhlas. Ya, jadi dia sadar dia itu jahil. Banyak yang dia tidak ketahui. Ya. Dan sudah semestinya seorang seperti itu. Ya. Sudah semestinya seorang itu merasa jahil, tidak merasa pintar atau tidak merasa cukup dengan ilmu, sehingga dia istirahat menuntut ilmu. Ya, merasa dirinya sudah senior misalnya. Sudah lama mengaji. Ya, ilmunya sudah banyak. Ya. Nah, merasa dia ya, atau mungkin dia menganggap yang mengisi itu bukan Ustaz Kibar misalnya. Maka yang seperti ini hendaklah kita buang jauh-jauh. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah dinukilkan tentang kisah beliau. Ya, pernah dilihat oleh sebagian kaum muslimin beliau membawa penah dan buku. Ya, menenteng penah dan buku. Ya, dilihat oleh kaum muslimin, padahal beliau waktu itu sudah menjadi ulama besar. Ya, sudah menjadi ulama besar. Tapi tetap menuntut ilmu. Ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Ila mata?" Ya. "Natlubul ilm." Ya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Ya, ditanyakan kepada Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad seorang ulama besar kok masih menuntut ilmu? Kurang apa? Ya, sehingga sebagian manusia heran. Ya, padahal beliau sudah jadi ulama, kok masih menuntut ilmu? Kemudian beliau mengatakan, ilallah minal mahdi ilallahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi sampai mati. Ya, tidak ada yang namanya istirahat menuntut ilmu. Ya, tidak ada yang namanya istirahat menuntut ilmu. Ya. Sampai kita mati baru selesai menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah termasuk amalan yang mulia, termasuk amalan ibadah. Nah, apabila kita betul-betul ikhlas melakukannya, fa insya Allah akan dinilai ibadah ya, sampai kita kembali, ya, sampai kita kembali ke rumah-rumah kita. Atau diantara ya contoh dari contoh seorang beramal amalan akhirat, tujuannya adalah dunia. Nah, seperti seorang menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan dunia. Ini mirip seperti tadi. Auriasatihim, ya, atau dia ingin mendapatkan kepemimpinan, kedudukan. Sengaja dia menuntut ilmu agama, biar nanti di masyarakat dia diangkat, ya, biar dia nanti diposisikan. Ya, karena biasanya, ya, dia niat atau tidak, secara otomatis Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat ya, orang-orang yang berilmu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia. Ya, apakah dia niatkan atau tidak, secara otomatis. Ya, manusia nanti akan memposisikan dia. Hanya saja yang menjadi tercela kalau itu diniatkan. Ya, sengaja dia menuntut ilmu agar dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya tidak perlu diniatkan. Ya, fa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan atau tidak itu ya pasti. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala nam tunjukkan di tengah-tengah manusia. Ya, betapa banyak dahulu para ulama besar yang asalnya adalah hanya sekedar budak. Yang namanya budak, ya. Naam, orang yang memiliki derajat yang paling rendah, yang tidak dipandang, ya. Yang namanya budak, dia milik tuannya. Apa saja yang dilakukan budak harus di bawah kontrol tuannya dan untuk tuannya. Begitu juga apa yang dimiliki oleh budak itu, dari harta-hartanya milik tuannya. Ya, betapa banyak dahulu para ulama yang asalnya budak. Kemudian mereka menuntut ilmu. Nah, dengan sebab menuntut ilmu itulah ya mereka menjadi ulama, dan Allah angkat derajat mereka tanpa mereka meniatkan pengen diangkat oleh Allah. Ya, dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Ya, seperti para ulama terdahulu yang dulunya dilecehkan, direndahkan. Ya, manusia menganggapnya sinis, manusia menganggapnya rendah, kecil. Ya, tidak diperhatikan dia berbicara. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka ya, dengan ilmu yang ada pada mereka menjadi seorang ulama. Para raja datang ya, meminta fatwa. Anak-anak raja belajar kepada mereka. Allah angkat dengan sendirinya. Jadi niatan-niatan seperti ini tidak perlu kita ya niatkan. Kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Aw yata'allamul Qur'ana wa yuwazibu 'ala shalah li ajli wazifatil masjid. Atau dia mempelajari Al-Qur'an agar dia ditugaskan untuk memimpin salat. Ya. Seperti ya petugas masjid, ya. Sengaja dia belajar Al-Qur'an, menghafal beberapa Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk mengejar posisi menjadi imam. Lebih-lebih kalau misalnya ya sebagai imam di masjid-masjid besar. Ya, mungkin di Islamic Center misalnya. Di sana dibutuhkan seorang imam dengan kriteria seperti ini. Dia bacaannya bagus. Ya, hafalannya banyak sehingga dia memacu untuk dia belajar. Nah, tujuannya untuk mendapatkan posisi itu. Ya, posisi menjadi imam. Nah, ini juga niatan tercelah. Ya, niatan tercelah. Nah, kita belajar Al-Qur'an bukan untuk itu. Kita diangkat imam ataupun tidak, ya, itu belakangan. Ya, tujuan kita belajar Al-Qur'an ya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari ya wasilah-wasilahnya, bahasa Arabnya. Ya, kita pelajari tafsir-tafsirnya. Kita pelajari tajwidnya, cara bacanya. Itu semua ya, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk agar diangkat menjadi imam. Ini keinginan yang sangat kecil. Ya, keinginan yang sangat kecil kalau sekedar mau jadi imam. Berapa sih gajinya? Ya. Sebesar-besar gaji imam itu berapa? Ya, dibandingkan dengan antum yang menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya. Ya, antum sudah na'am mengharapkan dunia, ya, pahala sudah tidak dapat. Ini rugi sekali. Ya, ini rugi sekali. Jadi tujuan kita belajar agama bukan untuk itu. Tujuan kita sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, mengangkat kejahilan pada orang lain ya, untuk mengharapkan wajah Allah, surga dari Allah. Sebagian pula mendapat menyebutkan ya, di antara ciri ikhlas adalah tujuannya adalah untuk menjaga syariat ini. Ya, untuk menjaga syariat ini. Ya, di antara nah, bentuk kita ya atau andil kita menjaga syariat ini adalah kita menuntut ilmu agama. Ya, dengan kita menghafal Al-Qur'an, dengan kita menghafal hadis, dengan kita belajar fikih, dengan kita belajar akidah. Itu tujuannya adalah untuk menjaga agama ini dari kerusakan-kerusakan, dari penambahan-penambahan, dari tahrif, ya. Penyelewengan-penyelewengan. Ya, itulah kenapa para ulama adalah orang yang paling paham, paling tahu ya tentang maksud-maksud seseorang. ya. Mereka paling tahu. Ya si fulan, ya maksudnya seperti ini. Belum terjadi fitnah. Belum terjadi fitnah, mereka sudah paham. Ya, karena mereka adalah orang yang paling berilmu. Ya, berbeda dengan orang jahil. Kalau orang jahil tahu itu fitnah kalau sudah terjadi. Sudah terjadi, ya baru mereka paham, oh ternyata ini salah. Tapi orang-orang alim, ya mereka sudah baca dari awalnya. Ya, sebagai contoh misalnya, na'am, dan ini ma'ruf di Indonesia, ya, yaitu dana ihya uturat, ya, ini ma'ruf sekali, ya, dana ihya uturat. Ihya uturat ini, na'am, al-zahirnya, ya, tatkala mereka mendatangi sebagian para ulama pada saat itu sehingga mereka mendapatkan tazkiyah dari Syekh bin Baz dan mayoritas para ulama, banyak mereka dapat tazkiyah, ya. Nah, karena mereka tatkala mendatangi para ulama, mereka menyebutkan yang bagus-bagus saja. Ya, organisasi ini, yayasan ini, Ihya Uturat didirikan untuk membantu kaum muslimin. Ya, membuat sumur-sumur bagi kaum muslimin, mencetak buku-buku salaf, ya, mendanai dakwah, ya, ahlu sunnah. Ya, kira-kira kalau para ulama ditanya seperti ini, ya, pasti para ulama akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Hatta seperti dahulu, ya, Jamaatut Tabligh, ya, Jamaatut Tabligh pada awalnya dipuji oleh Syekh bin Baz, ya, mereka datang dari India. Kemudian mendatangi Syekh bin Baz untuk meminta tazkiyah dari kegiatan mereka, dari organisasi mereka. Ya, mereka sebutkan, ya, kami, tujuan kami, ya, mendirikan Jamaatut Tabligh seperti ini untuk mendakwai kaum muslimin, untuk membantu kaum muslimin. Kalau ulama ditanya seperti ini, sudah otomatis jawabannya ya akan baik. Ya, alhamdulillah setelah adanya tazkiyah, ada dari kalangan, ya, na'am, kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah yang mendatangi lagi Syekh bin Baz dan menyebutkan hakikat dakwah Jamaatut Tabligh. Ya, sekian banyak khurafat, ya, sekian banyak kesirikan, ya, sekian banyak hadis-hadis lemah yang mereka gunakan, sekian banyak bid'ah yang mereka lakukan, ya, sehingga Syekh bin Baz meluruskan yang tadinya mentazkiyah Jamaatut Tabligh beralih, ya, menjadi na'am, menyesatkan Jamaatut Tabligh. Hanya saja yang disayangkan sampai saat ini, ya, kelompok Jamaatut Tabligh masih memakai tazkiyah Syekh bin Baz, ya, masih memakai tazkiyah awal. Adapun yang klarifikasi dari Syekh bin Baz itu tidak dipakai. Ya, inilah diantara ciri-ciri, ya, na'am, ahlul ahwa, menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran atau menyamarkan kebenaran. Nah, begitu juga yang kita sebutkan seperti yayasan Ihya Uturat. Ya, tatkala mereka mendatangi para ulama, mereka sebutkan kegiatan-kegiatan mereka yang bagus-bagus saja. Ya, sehingga mereka dapatkan tazkiyah. Dari Syekh bin Baz dapat tazkiyah mayoritas para ulama pada saat itu, ya, dari ulama Ahlus Sunnah. Hanya yang menolaknya diantaranya adalah Syekh Rabi' dan Syekh Albani. Ya, mereka tidak mendapatkan tazkiyah dari Syekh Albani. Ya, kenapa? Karena Syekh Al-Bani dan Syekh Rabi' tahu, ya, tokoh mereka yang mendirikan Ihya Uturat, yaitu bernama, ya, Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq ini teman Syekh Rabi' ketika belajar, teman bangku sekolah. Itulah dulu ada kesan kalau Syekh Rabi' itu membantah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq itu mungkin ada tendensi tertentu, ya, karena satu kelas, satu bangku, ya, padahal bukan seperti itu. Dan dinukilkan Syekh Rabi' takalah memponis, ya, yayasan Ihya Uturat, begitu juga memponis, ya, menjarah na'am Abdurrahman Abdul Khaliq itu bukan sehari dua hari beliau pelajari, ya, bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun, ya, beliau amati tindak tanduknya Abdurrahman Abdul Khaliq. Dan Syekh Al-Albani juga paham karena ini muridnya, murid Syekh Al-Albani. Syekh Rabi juga murid Syekh Al-Albani. Ya. Nah, dan organisasi ini juga dipaham oleh Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, sehingga mereka tidak mengeluarkan tazkiyah. Ya, tidak mengeluarkan tazkiyah, padahal pada saat itu mayoritas para ulama mengeluarkan tazkiyah. Karena ya, na'am, hakikat ihya uturat itu diketahui oleh Syekh Rabi dan Syekh Al-Albani. Ya, maka oleh sebab itu para ulama ya takala ditanya tentang firqah-firqah, ya seperti Syekh Utsaimin pernah ya ditanyakan kepada beliau tokoh-tokoh Ikhwani. Ya, beliau mengalihkan ke penanya tersebut agar mereka bertanya kepada Syekh Rabi karena beliau paling paham tentang jarh wa ta'dil. Dan ini diakui oleh para ulama, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Syekh Mukbil mengakui ya keilmuan jarh wa ta'dil ya Syekh Rabi. Ya, sekian banyak tokoh-tokoh yang tidak diketahui oleh ulama yang lain diketahui hakikatnya oleh Syekh Rabi. Ya, sehingga Syekh Rabi tetap pada pendiriannya karena beliau mengetahui hakikatnya. Hakikat na'am Yayasan Ihya Uturat. Ya, beliau menasihatkan agar kaum muslimin terkhusus salafiyin tidak ikut bekerja sama, tidak mengambil danahnya. Karena hakikatnya yayasan ini bukan hanya mendanai salafiyin, ya juga mendanai firqah-firqah yang lain. Mereka juga menerima dana bukan hanya dari salafiyin, ya dari firqah-firqah yang lain mereka terima. Dan ternyata benar, ya terbukti. Ya lambat laun yang tadinya orang tidak percaya dengan ihya uturat, lambat laun terbukti. Ya, pusatnya saja, ya, pusat Yayasan Ihya Uturat di Kuwait itu ditutup. Ini pusatnya. Ya, karena terindikasi oleh pemerintah Kuwait, Yayasan Ihya Uturat ini mendukung teroris. Ya, dan ini sudah diketahui oleh Syekh Rabi sebelumnya. Ya. Nah, inilah di antara ciri para ulama. Ya, mereka mengetahui na'am fitnah itu dari jauh-jauh hari. Ya. Sudah jauh-jauh hari mereka mengetahui gelagat-gelagatnya, tidak tanduknya, makar-makarnya. Berbeda dengan orang jahil seperti kita. Ya, kita mengetahui fitnah itu setelah terjadinya. Maka oleh sebab itu di antara fungsi ya dari menuntut ilmu itu untuk menyingkap talbis. Ya, subhat. Karena perkara-perkara subhat itu perkara yang nisbi. Ya. Perkara yang relatif, ya, satu sisi tidak diketahui hukumnya, satu sisi diketahui, dan yang mengetahui secara persis adalah orang-orang yang berilmu, warasikhuna fil ilm, orang yang dalam di dalam ilmunya. Bagi seorang yang berilmu, perkara subhat itu tidak subhat, karena mereka mengetahui, ya, hukumnya. Berbeda dengan orang yang jahil, ya, mungkin sebagian perkara atau ya mayoritas perkara dianggapnya subhat. Ya, padahal bagi seorang yang berilmu tidak subhat. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya dari jenis-jenis ya seorang beramal amalan akhirat tujuannya adalah dunia. Ayya'malal insanu bi ta'atillah mukhlishan fi dzalika lillahi wahdahu la syarikalah. Contoh yang keempat adalah seseorang manusia, seorang insan beramal amalan ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yakhruju anil Islam. Akan tetapi dia melakukan sebuah amalan kekufuran atau kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Nah, di sana disebutkan oleh para ulama ya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya. Jadi percuma kita beramal amalan soleh walaupun ikhlas tapi tetap kita melakukan amalan yang itu bisa menghapus amalan ikhlas kita. Ya, seperti kesyirikan. Itulah kenapa ya syirik itu adalah sesuatu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum amalan yang lain. Karena amalan ibadah itu diterima atau tidaknya dibangun di atas tauhid. Seorang masih musyrik, masih percaya kesyirikan, amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan walaupun ikhlas tetap tidak diterima, tertahan. Ya, tercegah dengan kesyirikan. Ya, yang dia lakukan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, syirik besar itu bisa menghapuskan amalan. Ya, bisa menghapuskan amalan. Mithlul Yahudi wan Nasara idza abadu lillah au tasaddaqu au shamu ibtigha'a wajhillah wa daril akhirah. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jika mereka beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala, atau mereka bersedekah, atau mereka berpuasa mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, diterima tidak ibadah mereka walaupun ikhlas karena Allah? Ya, tetap tidak diterima. Ya, sebagai contoh misalnya mereka bersedekah. Banyak dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu membantu kaum muslimin. Ya, membuatkan masjid mereka. Lohirnya ini amalan soleh. Yang namanya sedekah amalan soleh. Yang jadi pertanyaan, sedekah mereka itu diterima tidak oleh Allah SWT? Walaupun ikhlas, mereka tidak mengharapkan ya dunia ya, atau pujian. Mereka harapkan wajah Allah misalnya. Diterima tidak? Tidak diterima. Dikarenakan mereka masih orang Yahudi. Masih menjadi Nasrani. Ya, mereka masih menyekutukan Allah SWT. Apapun ibadah yang mereka lakukan, walaupun mungkin ada misalnya ada orang Yahudi atau Nasrani berhaji misalnya. Ya, dia mungkin memasukkan KTP misalnya. Dia pengen berhaji. Ikhlas lillahi ta'ala, dia lakukan haji. Yang jadi pertanyaan, hajinya diterima atau tidak? Tidak diterima. Ya, karena dia masih musyrik. Ya, dia masih kafir. Tidak diterima ibadah itu dibangun di atas kekafiran. Ya, dia harus dibangun di atas tauhid. Maka oleh sebab itu seorang yang melakukan amalan ibadah walaupun ikhlas, kalau dia masih dalam keadaan melakukan syirik besar, ya maka tercegah ya ibadah-ibadah yang dia lakukan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.